Mitra Bisnis, Apindo menilai pemerintah sudah panik dan bertindak irasional ketika kembali menaikkan tarif listrik untuk industri dan rumah tangga mulai 1 Juli mendatang. Pemerintah dinilai sudah tidak peduli lagi dengan ekonomi dan pertumbuhan industri. Yang penting selamatkan APBN. Apindo mengatakan kenaikan listrik ini menjadi pukulan bertubi-tubi bagi dunia usaha yang juga dibebani kenaikan upah minimum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marjuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya sependapat ya dengan Apindo itu. Sepertinya nggak ada cara lain selain menaikkan tarif listrik terus-menerus, ya, di mana akhirnya daya saing kita menjadi kalah ya dibandingin di luar negeri ya. Dan bisa udah mahal, terus servisnya juga kurang. Jadi kalau kita mau tambah listrik baru di satu tempat, itu susahnya bukan main itu. Saya rasa ya ini udah terlambat lah, mesti di pemerintahan baru nanti harus dipikirkan energi listrik ini. Bapak kan juga punya mall yang konsumsi listriknya pasti tinggi. Dampak seperti apa yang dialami? Ya pasti komponen listrik itu mungkin sekitar 30-40% ya dari total biaya di mall kita ya. Jadi cukup besar dampaknya. Bagi kami nggak ada cara lain ya selain nanti menaikkan biaya service charge lagi akhirnya ke TM. Seperti apa sih Bapak melihat kebijakan yang ideal harusnya terkait listrik ini? Menurut saya, itu harus dipikirkan juga, bukan hanya melulu menaikkan tarif listrik ya. Memang dari awal, menurut saya, pemerintah terlambat lah. Maksudnya dari awal sudah dipikirkan energi alternatif ya, itu. Karena kalau dengan menaikkan listrik terus-menerus, akhirnya malah mematikan daya saing industri kita, gitu loh. Ya, seperti kita pun sebenarnya di mall kita udah mulai ganti ya, bukan hanya ngandalkan listrik, kita juga pakai gas. Cuman ini juga, akhirnya gasnya pun banyak diekspor dan ngikut harganya juga naik juga. Waktu itu juga sempat ada wacana, Pak, agar pengelolaan listrik tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah, tapi diswastakan, agar bisa lebih profesional juga. Kalau menurut Pak Yohanes? Saya setuju sekali itu, karena kalau sekarang dimonopoli ya, itu nggak ada persaingan sekali. Saya kasih contoh waktu telekomunikasi dibuka, ya. Itu persaingannya luar biasa kan, akhirnya bisa menekan harga tarif telepon waktu itu. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung Yohanes Marjuki. Saya Wendy Lim.